بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الحمد لله kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiy al-Mukhtar karya al-Imam Syafiur Rahman al-Mubarak Furi rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang permintaan orang-orang musyrikin di mana mereka meminta dan menuntut Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didatangkan tanda-tanda kekuasaan Allah dengan anggapan dan dengan harapan bahwasanya beliau adalah benar-benar nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya permintaan mereka ini tujuannya adalah untuk menjatuhkan beliau. Tujuannya adalah untuk menolak risalah yang beliau bawa. Setelah kita baca berbagai macam jenis permintaan-permintaan mereka dan tuntutan-tuntutan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita lanjutkan. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sesungguhnya. La in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. Mereka bersumpah apabila datang kepada mereka tanda kekuasaan Allah, maka mereka akan beriman. Qul innamal ayatu indallah. Katakan wahai Nabi, tanda-tanda kekuasaan itu adalah wewenang Allah. Wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Dan engkau tidak tahu bahwasanya kalau seandainya tanda-tanda itu benar-benar diwujudkan, mereka tidak bakal beriman. Karena memang tujuan mereka bukan permintaan. Tujuan mereka adalah untuk mendustakan. Tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan, untuk meremehkan Rasulullah SAW. Fada'allaha ayyuriyahum ma talabuh waraja islamahum. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah untuk menampakkan dan mengabulkan permintaan mereka dengan harapan mereka mau masuk Islam. Faja'a Jibril, malaikat Jibril pun datang. Wa khayyarahu, memberikan pilihan untuk Rasul. Baina ayyuriyahum Allahu ma talabuh, faman kaffara ba'da dzalik minhum 'adzabahu 'adaban la yu'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Allah memberikan pilihan kepada Rasul. Yang pertama, Allah akan mengabulkan permintaan mereka. Tapi dengan syarat, kalau mereka kufur, tidak mau beriman, tetap tidak mau beriman, Allah akan mengazab dan menyiksa mereka dengan azab yang tidak pernah ada di muka bumi. وَبَيْنَ أَيَّفْتَحَ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ. Atau, pilihan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat dan rahmat untuk mereka. Yakni Allah akan memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat, memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka agar mereka mau bertaubat dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua pilihan disuruh milih oleh Allah. Mau pilih yang mana? Mau dikabulkan, tapi ingat, kalau kufur enggak jadi beriman, saya azab dengan azab yang tidak pernah ada, yang tidak pernah dirasakan oleh makhluk di dunia sebelum atau sesudah. Atau dibukakan pintu rahmat dan taubat, diberi harapan kalau mereka nantinya akan bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Rasulullah pun memberikan pilihannya, bal babu taubat war rahmah. Saya meminta pintu taubat dan rahmat. Yakni, ya sudah, kalau seperti itu pilihannya, jangan engkau kabulkan ya Allah. Saya takut mereka benar-benar tidak beriman, sehingga diazab dan disiksa, sehingga mereka binasa. Bukan itu yang aku inginkan. Kalau begitu, saya memilih untuk dibukakan pintu taubat dan pintu rahmat untuk mereka. Masya Allah. menunjukkan kepada kita tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah beliau semangat agar umatnya mau menerima petunjuk yang beliau bawa. Dari satu sisi menunjukkan bagaimanakah rasa kasih beliau, rasa sayang beliau terhadap umatnya. Tidak ingin umatnya itu binasa, tidak ingin umatnya itu diadab, tidak ingin umatnya hancur. Menunjukkan bagaimanakah akhlak yang mulia yang ada pada diri beliau. Falamma ikhtara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadza, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih pilihan ini, anzalallahu alaihi jawaba muqtarahatil musyrikin, Allah menurunkan ayat yang dengan itu beliau menanggapi dan menjawab permintaan-permintaan orang-orang musyrikin. Faqala lahu, Allah berkata kepada Rasul, Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, Maha suci Rabbku, aku hanyalah manusia dan utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yani aku hanya menyampaikan kebenaran. Aku hanya menyampaikan wahyu. Aku hanya menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan kalian mau menerima atau tidak, itu urusan kalian. Adapun permintaan yang kalian minta, saya tidak bisa memenuhi keinginan kalian. Saya tidak bisa menghadap Allah dan meminta keinginan kalian. Sangat besar keinginan kalian. Menunjukkan ambisi kalian, bukan menunjukkan akan keinginan kalian untuk mendapatkan kebenaran. Wal ma'na qul, lastu aqdir ala ihdathil khawariq wal ityani bil mu'jizat. Makna ayat ini adalah, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mampu untuk mendatangkan hal-hal yang di luar kebiasaan atau hal-hal yang bersifat mu'jizat. Li'anna al-qudrata 'ala dhalik amrun yukhtassu billahi 'azza wa jal. Dikarenakan wewenang untuk memunculkan hal-hal itu adalah wewenang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa munazzahun min an yakuna lahu syarikun fi qudratihi. Dan Allah disucikan dari adanya tandingan pada kekhususan dan pada kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama ana basharun kama annakum bashar. Saya hanyalah manusia biasa, sama seperti kalian. Falastu aqdiru alaihi kama annakum la taqdiruna alaihi. Aku tidak mampu untuk mendatangkan ayat-ayat itu, sebagaimana kalian pun tidak mampu untuk mendatangkannya. Wa innama alladhi imtaztu bihi fima bainakum huwa annani rasuluh wa yuha ilaihi. Hanya saja, perbedaan antara aku dengan kalian adalah aku adalah utusannya dan mendapatkan wahyu darinya. Wa antum lastum birusul, sedangkan kalian bukan utusan Allah. Wa laisa yuha ilaikum, kalian juga tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Falladhi talabtumuhu minal ayat laisa fi yadi wala tahta tasarrufi. Ayat tanda-tanda yang kalian minta itu bukan wewenangku dan bukan menjadi kemampuanku. Wa innama huwa ilallahi azza wa jal insya'a adharaha lakum. Tetapi itu semua kembali kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menampakkannya di hadapan kalian tanpa kalian minta. Wa yu'ayyidani biha alaikum, dan Allah akan menguatkan dan membelaku untuk membantah kalian dengan ayat-ayat tersebut. Wa in syaa'a akhkharaha 'ankum wa fi dzalika maslahatukum, dan kalau Allah berkehendak, Allah akan mengakhirkan dan menunda untuk menampakkannya, dan di dalamnya terdapat kebaikan untuk kalian sendiri. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada Rasul, mau dikabulkan atau mau dibuka pintu taubat saja. Rasul lebih memilih pintu taubat, menunjukkan rasa kasih sayang beliau terhadap umatnya. Kemudian Allah mengajari beliau untuk menjawab permintaan orang-orang musyrikin. sampaikan kepada orang musyrikin bahwasanya kamu adalah manusia biasa, sama seperti mereka, hanya saja kamu menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan ayat-ayat mukjizat itu urusannya Allah, bukan urusan saya. Saya hanyalah utusan, saya hanya membawa wahyu dan risalah serta kebenaran. Kalau kalian mau untuk menerimanya, walhamdulillah. Tapi kalau kalian tidak mau, maka urusan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendatangkan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat seperti itu adalah wewenang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mau, minta langsung kepada Allah. Jangan minta kepada saya. Saya tidak memiliki urusan dan wewenang dalam urusan itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akkadallahu hadzal ma'na fi suratil an'am, dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan makna ini pada surat Al-An'am. Faqala, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 109. Qul innamal ayatu 'indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Katakan, tanda-tanda kekuasaan hanya milik Allah. Dan kamu tidak tahu, nanti kalau didatangkan ayat-ayat itu, mereka tidak akan beriman. Ay innal anbiya'a wal rusul laisu billadina ya'tuna bil khawariqi wal mu'jizat. Maksud dari ayat ini, bahwasanya para nabi dan para rasul, mereka tidak memiliki wewenang untuk mendatangkan hal-hal di luar kebiasaan dan mu'jizat. Wa innamallahu azza wa jal huwa alladhi ya'ti biha. Yang mendatangkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa huwa innama yudhhiruha ala aidil anbiya'i wal mursalin takriman lahum wa ta'yidan wa itsbatan linubuwwatihim wa risalatihim. Allah akan menampakkan mukjizat-mukjizat itu pada para nabi dan rasul sebagai bentuk kemuliaan untuk mereka dan membela serta menetapkan kenabian dan kerasulan mereka. Jadi mukjizat itu enggak sembarangan, enggak tiba-tiba muncul, diinginkan kemudian muncul, tiba-tiba hal-hal di luar kebiasaan terjadi, enggak seperti itu. Allah memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk menetapkan bahwasanya mereka benar-benar utusan Allah. Dan mereka tanpa mukjizat itu sudah menunjukkan mereka adalah utusan Allah. Namun dengan adanya mukjizat menunjukkan Allah memuliakan utusannya dan juga memberikan pembelaan kepada mereka. Thumma bayyanallahu azza wa jal annahu law arahum ma adhara lahum ma talabuhu minal ayat la yu'minuna bihi. Kemudian Allah menjelaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya Allah menampakkan kepada mereka dan mengkabulkan permintaan mereka, mereka tidak bakal beriman. Tetap tidak mau beriman. Contohnya sudah banyak. Umat-umat terdahulu menantang nabi-nabi mereka untuk didatangkan mukjizat. Ketika Allah Ta'ala mengkabulkan mukjizat itu, ternyata mereka tidak beriman. Allah menghancurkan mereka dan membinasakan mereka. Kaumnya Nabi Saleh, mereka meminta dari Nabi Saleh untuk didatangkan unta yang keluar dari batu. Dikabulkan oleh Allah. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimanakah unta dengan ukuran yang sangat besar keluar dari sebuah batu yang besar. Perkara yang di luar nalar, batu, benda padat, benda mati, bisa mengeluarkan sesuatu yang hidup dan bernyawa, memiliki susu, bisa diambil susunya dan dimanfaatkan. Allah memperingatkan, akan dikabulkan, tapi jangan disentuh untanya, jangan disembelih, jangan diapa-apain, biarkan dia berjalan di muka bumi mencari rezekinya. Ternyata mereka justru malah membunuh unta tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka semua tanpa ampun. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, permintaan umatnya minta dari Nabi Isa agar diturunkan hidangan dari langit. Minta ini, minta itu, hidangan dari langit, makanan dari langit. Nabi Isa malu untuk meminta hal itu. Dan beliau menganggap ini permintaan yang lancang, yang tidak pantas. Mereka memberikan iming-iming kepada Nabi Isa. Kalau seandainya didatangkan hidangan itu, mereka akan beriman. Wa ila akhirih. Maka beliau pun berdoa kepada Allah memohon dengan permohonan yang sangat untuk diturunkan hidangan dari langit. Allah mengabulkannya tapi dengan satu ketentuan. Jangan sampai dibungkus. Jangan dibungkus, makan di tempat. Kalau sampai ada yang berani melanggar, maka akan disiksa dengan siksa yang tidak ada yang merasakannya di muka bumi sebelum dan sesudahnya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidangan dari arah langit, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana hidangan turun dari langit. Ternyata mereka durhaka, mereka mengambil hidangan itu, mereka memakannya dan mereka membawa pulang sebagian dari hidangan tersebut. Allah murka. Dan akhirnya Allah membinasakan mereka dengan merubah wujud mereka menjadi babi dan juga kera. Wal'iyadu billah. Nah, di sini Allah melihat kondisi orang-orang Quraisy yang meminta permintaan ini itu sama dengan umat-umat sebelumnya. Allah memberikan pilihan agar nabinya tidak kecewa, agar nabinya tidak merasa kecil di hadapan kaumnya. Allah beri pilihan. Pilih, kabulkan. Tapi kalau menolak, tetap tidak mau beriman, dihancurkan dan dibinasakan. Atau dibukakan pintu taubat untuk mereka. Dan beliau mengambil pilihan yang tepat. Qala rahimahullah, ma'a kaunihim qad aqsamu billahi jahda aymanihim la yu'minunna bihi. Meskipun mereka telah bersumpah dengan nama Allah, akan beriman kalau tanda kekuasaan itu ada. Namun Allah tahu rahasia yang ada di dada. Allah tahu mereka bohong dan mereka dusta, berdusta atas nama Allah. Meminta kepada Nabi untuk didatangkan tanda kekuasaannya. Faqala, Allah berfirman, walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Maka nuli yu'minu illa ayyasha Allah walakin aktsarahum yajhalun. Kalau seandainya kami turunkan kepada mereka malaikat, kami bangkitkan mayat mengajak bicara mereka dan kami kumpulkan dari segala penjuru bukti-bukti yang ada, mereka tidak bakal beriman kecuali kehendak Allah dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bodoh. Dalam ayat ini sangat jelas. Mau didatangkan ayat seperti apapun, kalau memang hatinya tertutup, tidak bisa menerima keimanan, tidak bakal beriman. Entah dia menjanjikan dengan sumpahnya, entah menjanjikan dengan janji-janji palsunya. Tapi Allah lebih tahu tentang hati mereka, dan mereka tidak bakal beriman, karena tujuannya meminta untuk menjatuhkan Nabi SAW dan mendustakan beliau di hadapan umat-umat yang lain, atau di hadapan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala faham betul apa isi hati mereka, oleh karena itulah Allah memberikan pilihan kepada nabinya. Wa qala law anna qur'anan sayyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Kalau seandainya Al-Qur'an itu bisa membuat gunung itu berjalan, bumi itu terbelah, mayat itu bisa bicara, semua urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'u Allahu lahadan nasa jami'a wa la yazalu alladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Dan tidakkah orang-orang yang beriman itu merasa putus asa, meyakini bahwasanya Allah, bila Allah berkehendak, Allah akan memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Dan senantiasa orang-orang kafir itu ditimpa malapetaka atas apa yang mereka lakukan, atau bencana yang dekat dengan rumah mereka, hingga datang janji dari Allah, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Tayyib. Qala rahimahullah, wa fi thanaya misli hadhihi al-ayat ashara Allah ta'ala ila sunnatin min sunanih. Pada sela-sela ayat-ayat di atas, Allah mengisyaratkan termasuk di antara ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hiya anna al-qawma idha talabu ayatan mu'ayyanah. Ketetapan Allah adalah kalau ada suatu kaum yang meminta tanda kebesaran Allah, ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا إِذَا جَاءَتْهُمْ kemudian mereka tidak mau beriman ketika tanda itu datang kepada mereka, fa innahum yuhlakuna wa la yumhalun, mereka semua akan dibinasakan dan tidak akan ditunda lagi urusannya. Sunnatullahi la tataghayyar wa la tatabaddal, ketetapan Allah tidak akan berganti, tidak akan berubah. Wa qad 'alima Allahu anna mu'dama quraisyin yu'minuna thima ba'd, dan Allah sudah tahu bahwa kebanyakan tokoh-tokoh Quraisy ketika itu nantinya akan masuk ke dalam Islam. Falidzalika lam ya'ti lahum bimaqtarahuhu min al-ayatil khassah allati madha dzikruha qariba, alakana itulah Allah tidak mengabulkan permintaan mereka berupa tanda-tanda kekuasaannya khusus milik Allah yang telah kita sebutkan sebelumnya. Tayyib. Jadi intinya, Rasulullah SAW memilih untuk umatnya sebuah kebaikan dan pilihan yang tepat. Beliau tidak memilih untuk dikabulkan permintaan mereka karena resikonya sangat jelas dan telah diketahui secara fakta bahwasanya mereka kalaupun datang tanda-tanda kekuasaan Allah tidak bakal beriman. Tidak bakal beriman. Allah tahu hati mereka. Oleh karena itulah Allah kasih dua pilihan. Entah Allah akan mengabulkan dan akan menghancurkan mereka kalau mereka tidak mau memenuhi janjinya, atau dibukakan pintu taubat untuk mereka. Ketika Nabi memilih pintu taubat, menunjukkan bahwasanya Allah tahu nanti di kalangan mereka akan ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Adapun setelah itu, penulis rahimahullah akan membawakan salah satu di antara mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu syaqqul qamar, terbelahnya rembulan. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.